Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Setelah kita baca satu hadis. Hadis yang ke-54. Qala al-imam al-hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. الحديث الرابع وخمسون النبي من الأول أبي من الهال سير ابن سلمة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه aku dan ayahku pernah masuk menemui Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu abi, ayahku berkata kepada beliau, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat wajibnya, salat maktubah. Yang terkait dengan masalah waktu. Bagaimana waktu-waktu yang beliau lakukan untuk salat wajib. Terkait dengan masalah waktu salat. Faqala, kata sahabat yang mulia Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu an, kana yusalli al-hajira allati tad'unaha al-ula hina tadhharu syams. Beliau Rasulullah SAW salat al-hajir, ini salat duhur yang kalian sebut klaim sebagai salat ula, ketika tergelincir matahari. Salat duhur dilakukan ketika tergelincir matahari. Kata Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya dalam Tanbihul Afham, yakni mailu syams ila jihatil maghrib ba'da tawassutiha bis sama, tadhharu syams itazul, ya, telah condongnya matahari ke arah barat setelah dari tengahnya. Wa alamatuhu, tandanya kata rahimahullah adalah ibtida ziyadatul dhil ba'da intihahi naqsihi, tandanya adalah bertambahnya panjang bayangan setelah akhir berkurangnya. Ya, berkurang ketika berhenti mulai bertambah panjang, itulah tanda masuk zuhur. Telah tergelincirnya matahari. Alamatuhu ibtida ziyadatul dhil, tandanya adalah bertambahnya atau mulai bertambahnya bayangan setelah akhir berkurangnya bayangan. Qala, kata beliau radhiyallahu anhu, wa yusalli al-ashra, dan beliau melakukan salat asar, thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsa madinah, kemudian selesai salat asar, seseorang kami kembali ke tempat tinggalnya di ujung Madinah. Wasyamsu hayyah, dalam keadaan matahari masih panas, masih bening, masih panas. Menunjukkan apa? Dilakukan di awal waktu. Sehingga ketika pulang, yang sahabat bersama Rasulullah ke ujung Madinah, ia masih mendapati panasnya matahari, menunjukkan di awal waktu. Qala, wa nasitu ma qala fil maghrib, kata beliau, aku lupa apa yang disampaikan beliau dalam masalah waktu salat maghrib. Qala, wa kana yastahibbu an yuakhira minal isya allati tad'unaha al-atamah, Dan Rasulullah senang mengakhirkan salat Isya. Salat Isya yang kalian namanya dengan kalian namakan dengan Atamah. Rasulullah senang mengakhirkannya. Qala wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyenangi tidur sebelum Isya dan juga tidak senang membenci ya berbincang ngobrol setelah Isya. Itu terkait dengan Isya. Senang mengakhirkan saat Isya dan beliau tidak senang tidur sebelumnya dan berbincang-bincang ngobrol setelahnya. Qala wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu wa yaqra'u bi 60 ila al-mi'ah. Adapun subuh, beliau sallallahu alaihi wasallam itu selesai dari salat subuh ketika salah seorang sudah mengenali orang di sampingnya. Kita tahu dulu tidak ada lampu, tidak ada listrik, sehingga gelap. Ya, kemarin sudah kita dapati ketika keluar para sahabat tidak diketahui, tidak dikenal, wajah-wajah mereka masih agak gelap. Ya, di sini katakan selesai salat subuh sehingga orang yang di samping sudah mengenal teman di sampingnya, sudah bisa melihat wajah orang di sampingnya karena dekat. Qala wa yaqra'u bi 60 ila al-mi'ah, dan membacanya di salat subuh itu 60 sampai 100 ayat. Ini hadis yang ke-54. Ya, disebutkan oleh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah. Saya bacakan dari faedah beliau karena penting. Yang pertama kata beliau rahimahullah taala, disini menunjukkan hirsus salaf ada ma'rifati sunnah min ajli ittiba'iha. Disini menunjukkan bagaimana semangatnya salaf, salafus salih dalam mengetahui sunnah. Ingin tahu bagaimana sunnah Rasulullah SAW, ya, dan bertanyanya min ajli ittiba'iha, untuk mengikutinya. Sehingga di sini beliau dengan ayahnya datang ke Abu Barzah, ingin tahu bagaimana sunnah Rasul dalam masalah waktu sholat, supaya bisa mengikuti tuntunan Rasul dalam masalah waktu-waktu sholat. Yang kedua, kata rahimahullah ta'ala, di sini menunjukkan masyru'iyah al-mubadarah fi salatul zuhri wal asr wal fajr min awdil waqt. Di sini menunjukkan disyariatkan bersegera dalam melakukan sholat zuhur, sholat asar, dan sholat subuh di awal waktu. Ya, tentunya kecuali zuhur di saat panas yang sangat terik. Karena Rasul dalam hadis yang lain menyatakan, "Idza ishtaddal harru fa'abridu bis-shalah." Ya, hukum asalnya dilakukan di awal waktu kecuali kalau ada kondisi di saat panas yang sangat terik. "Idza ishtaddal harru fa'abridu bis-shalah," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang ketiga, atau rahimahullah, masra'iyatu ta'khir fi salatil isya. Ya, disyaratkannya mengakhirkan salat isya, dan itu yang afdal ketika tidak memberatkan jamaah. Dalam satu hadis kita baca nanti, Rasul menyatakan, "Laula an asyqa ala ummati ya inna hadhihi waqtuha laula an asyqa ala ummati." Keluar di malam yang sudah lewat atau sudah hampir pertengahan malam, Rasul menyatakan inilah waktunya isya sebetulnya, alasannya tidak memberatkan umatku. Yang berikutnya, barahimahullahu ta'ala, yang keempat, dari sini menunjukkan masyra'iyatu tatwilil qira'ah di salatil fajr. Disyaratkannya memanjangkan bacaan di salat subuh, Rasul membaca 60-100 ayat dalam salat subuh. Yang kelima, arahiyatun naum qabla salatin isya wa tahadduts ba'daha. Dibencinya, tidak disenakinya, dimakruhkannya tidur sebelum salat isya dan berbincang-bincang setelah salat isya. Ya, kecuali tahadduts ba'dal isya untuk ilmu, untuk talabul ilmi, untuk ya umur muslimin, memberi masalah ya kepentingan kaum muslimin, atau hadis ar-rajul ma'ahli bersama keluarganya, istrinya. Juga disebutkan dalam sebagian atsar, ikhwan rahimun rahimakumullah, dulu sebagian salaf ada yang tidur sebelum isya untuk persiapan salat qiyam Ramadan. Ya, disebutkan, saya lupa Al-Aswad atau siapa, ada yang karena persiapan untuk salat qiyam Ramadan beliau tidur sebelum isya. Karena memang persiapan agar qiyam Ramadan yang panjang itu bisa dalam keadaan segar. Qala yang keenam kata beliau rahimahullahu taala, anal ula tasmiyatu syai' asy-syar'i bismil warid. Innal anal aula nal aula tasmiyatu syai' asy-syar'i bismil warid fihi. Kata beliau rahimahullah, yang aula, yang utama, menamakan sesuatu itu yang syar'i dengan namanya yang ada dalam nas, dalam syariat. Iya, duhur, ya duhur, jangan ditambahi dengan ula. Isya, ya isya, jangan dikatakan dengan atamah, itu maksudnya. Nama-nama yang syar'i, yang ada dalam syariat, hendaknya disebut, ditambahi dengan nama yang ada dalam syariat. Demikian Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.